Ayah dan ibu tak peduli harga tiket kereta atau mahalnya ongkos kirim ekspedisi supaya cinta bisa sampai dalam bentuk mangga, raga, atau keripik sahaja.